Tidakkah kau tahu, saat ini aku sedang menantimu. Dan bila kau kembali, kita tentu ke sana lagi, ke Bukit Cimara, tempat melepasmu.